आगे गुले हो या हो बन बितारे उनका होता है. Anggit mu nek kiai terus gak iso. Wong kiai saiki ki apa-apa kudu iso. Mulane ya laris. Ake kule hoya hoben bitare unka hota he kese kaho me yo yaraye pyar kese hota he churururururur churururur. Ngapunten nggih sing sepuh sing mboten remen mboten napa-napa niki nggih metode kula agar yang mau datang di pengajian itu semua lapisan semua kalangan mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Karena ini pengajian umum beda dengan yang di pesantren, mutola dan kajian kitab-kitab. Long pengajian umum nerangke meligi metenteng serius. Sing gelem berangkat nggih sing pun mabu-mabu kuburan ngoten niko. Coro-coro ngene iki ora budal begecil-begecil ya ora moro. Tapi lek ndamel metode ngoten niki carane budal begecile teko lha kok karek gandeni ndase siji-siji. Ada yang ndak boleh dirubah, mboten pareng dirubah soalnya pun pakem gak entuk dirubah. Contoh adzan. Nek adzan mboten pareng dirubah, keranten iku pun pakem. Pertama dia wajib pakai bahasa Arab, ndak boleh ditransit ke bahasa lain, adzan enggak boleh diterjemah. Awas bocah nom-nom kok adzan diterjemah. Allahu maha besar. Enggak ento. Neng kene cah munggu kaya ya Allah kawedim, kawedim. Ana sing adzan wong Madura enggak tambah lucu kok. Allah maha jeraja, Allah maha jeraja, tak iya sembarangan. Lagunya harus bagus, indah, dan merdu. Karena adzan itu implementasi dari panggilane Gusti Allah. Panggilan Allah dalam melakukan harus indah, harus merdu. Halo? Ojo nganti adzan orang nganggo lagu. Wong panggilane Allah kok. Kok nek ora nganggo lagu medeni wong. Wong adzan kok. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aku yang adzan apa nyumet mercon. Boleh mengadopsi gaya Timur Tengah. Aku ngulangi ngeten-ngeten iki gak sembarangan. Model Mekah Medina kan dipirengke enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik model munggu mriki kan biasa mawon to adzane. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Aku nek sing adzan bocah nom. Lah nek sing adzan bocah umur swidak papat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Rungokke masjidmu kapan azan subuh? As-salatu qayyim. Wah, aku iki lek krungu azan model ngono ku wis kudu tak parani wonge tak jongkrokno. Lha sing nom-nom ku lho nyandi kok tega kok mentolo wong wis mambu lemah dikongkon azan. Sing azan sing nom sing sepuh kari ndongake lagune sing sae. Nggo tiru Mekah ben sing mirengke niku kepengin mara. Hayya 'alash shalah. Lah enak to dirungokke ngono ati iso trecep-trecep itu Mekah. Kalau Madinah lagunya versinya beda. Hayya 'alash shalah. Kata tutukne kenaan sampean kari ngrungokke tok. Ngkono kari ngrungokke aku sing bengok-bengok ngene iki engko entuke pira ya urung jelas. Lho, maksude entuke waktu disesuaikan dengan ngajine. Guyumu kok ora enak ngono dirungokke. Lagune sing apik aja sembarangan kok. Azan gawe lagu oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu digawe azan. Hayya 'alash shalah, hayya 'alash shalah, hayya 'alal falah. Gak oleh. Awas kurang aku tak gasak temen. Apa meneng mbok gawe lagu si Malakama. Entar dituruti. Aku mati digawe azan. Hayya 'alash shalah. Ya Allah. Gak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wasilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yaumaz zihham wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli amma ba'd. Janabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan, lan engkang dipun sepuhaken. Engkang kula takzimi, kula suwuni pangestu saben donga. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Mbak Ida, Wakil Bupati Ponorogo sementara. Lah urip nang donya sementara apa meneh wakil bupati? Beserta suami tercinta Bapak Sugeng dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang saya hormati. Bapak Camat, beserta seluruh jajaran Muspika, Kecamatan Bungkal, Bapak Kapolsek dan seluruh anggota, Bapak Dan Ramil dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat, Engkang Minulyo, Mas Andri Catur Darminto, Sohibul Da'wah, Sohibul Hajah. Acara sore hari ini, beserta keluarga besarnya yang berbahagia, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula ingkang kula tresnani rahimakumullah. Sesuai acara wonten ing santen menika, syukuran sekaligus halal bil halal, setelah satu bulan lamanya kita sama-sama menjalani tarbiyah, pendidikan dan pelatihan dalam madrasahnya Allah, yakni bulan Ramadan, bulan yang berarti pembakaran dosa. Kalau memang kita benar dalam mengisi Ramadan itu, maka seluruh dosa kita terbakar habis. Kata Rasulullah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Seluruh dosa-dosanya habis diampuni oleh Allah. Sehingga Ramadan itu berarti pembakaran dosa. Dari kata romdo, yang berarti panas yang membara, panas yang membakar, dijadikan nama bulan Ramadan. Ngobong dosa. Karena Ramadan ini ngobong dosa, maka para sepuh ingkang sami winasis menjelang dan di akhir Ramadan itu pada rame-rame bikin obor biasanya. Tapi mohon maaf, ini bukan obor rakyat. Obor yang dalam bahasa Inggris disebut the oncor. Biasanya dibuat dari gombal mukio atau jungle. Gombal mukionya dimbel-mbel, disujeni, dicelupkan ke lengok gas, terus dicep-cepkan di gawangannya rumah. Niki lek wong sepuh biyen ditangleti putrane mboten saged jawab, lek jawab diawur. Ma nyapo katik gawe oncor di sumet sore-sore matuk maghrib. Kimbahmu sing wis mati arep mule. Mungkin gak petengen gak weruh dalane. Sebenarnya bukan itu filosofinya jemaah sekalian. Mengingatkan kepada umat betapa Ramadan itu membakar habis dosa-dosa kita. Dan itu dilambangkan dengan the oncor. Ini gombal mukio dibakar sampai habis. Seperti itulah. Kalau kita benar mengoptimalkan Ramadan, maka dosa-dosa kita terbakar sampai habis. Nah sekarang, Oncor sudah tidak lagi usum, sama anak-anak diganti the mercon. Nah, wis dilarang kalih kepolisian nggih panggah wonten mawon mercone. Niku nggih meh padha kok. Asale wutuh disumet hancur berkeping-keping. Ra ngoten to mercon niku asale rak wutuh terus disumet sleret dor. Nah. Namine mercon yo ngagetke ngono iku. Mulane aja merconan. Masa ana mercon kok sleret ngek iki mercon apa? Maka lepas dari menjalani madrasah Ramadan, satu pertanyaan besar bagi kita semua, apa yang kita raih selama mengikuti madrasah Ramadan kemarin? Berapa hasil yang kita dapatkan selama sekolah Ramadan kemarin? Atau dalam bahasa yang gampang difahami, madrasah Ramadan, sekolah Ramadan yang sama-sama kita jalani kemarin, kita itu termasuk orang-orang yang gagal atau lulus. Umpami niki pertanyaan kula tangletaken ten gene masyarakat munggu, kira-kira Ramadane jenengan wingi lulus napa gagal? Gagal napa lulus? Pede banget. Oke, kalau memang lulus itu pasti ada tandanya. Di antara tanda kelulusan madrasah Ramadan itu adalah meningkat ibadahnya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kula sering matur, lek sak derenge Ramadan niku wulan uler, welek, ngerusak, melebet Ramadan wulan entung, mungkar entung dilor niki kidul, entung dilor niki kidul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sami ngentung, maka lepas dari entung itu pasti dadi uler. Maka yang Ramadannya berhasil, lepas Ramadan dadi uler, dadi kupu. Halo. Nek ngentunge lulus medal keng entung dadi kupu. Lah pertanyaane masyarakat munggu niki mantun ngentung saulan Ramadan kinten-kinten sama niko dadi kupu napa dadi codot. Wingi satu bulan kita dilatih rajin baca Quran, tiap dalun dereke darusan maos Al-Qur'an. Kalau memang Ramadane lulus, Ramadan berlalu, tadarus Al-Qur'an terus jalan. Mau se-Quran, mboten ngangge prei. Sak menika Ramadane sampun lewat. Ten munggu mriki masjid, langgar, musola, yen dalu nggih tasik sami tadarus Al-Qur'an nggih. Oh, lek ten mriko-mriko malah dirasani ana langgar kok khataman Al-Qur'an dalu-dalu, kae langgar ndi wis ora poso kok sik darusan ora roh wayah. Pripun lek ten mriki tadarus Al-Qur'an terus napa prei, Ibu? Terus, tapi nek bapak-bapak terus, yakin kula. Minimal sedinten tasih angsal petang jus. Jus apel, jus mangga, jus alpukat, jus melon. Wingi satu bulan Ramadan kula panjenengan dipun didik kersane dados tiang-tiang ingkang ahli salat dalu, qiyamul lail. Buktine saben dalu nderekke salat tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, mangke dalu sik mboten trima diimbui salat tahajud meleh. Lak ngoten Pak nggih? Pret. Wong nek ahli tahajud ki wajahe mencorong ora burek-burek ngono. Menawi Ramadanipun lulus, lepas Ramadan iki salate tahajud terus. Neng rata-rata kula panjenengan kala wingi Ramadan purun nglampahi salat witir, sak mangken salate dalu kentir. Lah ngoten nggih. Nyapa salate dalu kok mandek? Nggih berarti mboten wonten bekase, mboten wonten asare, kranten salat tarawih yang diikuti rata-rata ming buru cepete. Ono kula panjenengan kadang ngilokke wong Muhammadiyah. Apa wong Muhammadiyah? Salat tarawih setahun sepisane mek 8 ora niat. Kono 8 tapi dangu. Panjenengan 20 tapi cepete kaya nguber maling. Mriko ming 8 ning tumakninae direksa, rukun-rukune dilampahi, dangu wong langkung dangu mriko sing namung 8 timbang panjenengan sing 20, nggih napa mboten? Alah ngaku wae. Nang bocah nom-nom niku yen tarawih mesti golek imam sing kecepatane 400 km per jam. Kapan imame leket ya ora payu. Ntraweh kok kaya nguber maling. Salatu jami'an, udim, Allahumma sholli ala Muhammad. Imame ya setel.

Makanya yuk berjuang ten agama, berjuang ten masyarakat, belajar dari filosofinya besi. Ojo kepengen dilem, ojo kepengen ngetok ke jasane, ojo kepengen menonjol. Ini semua gara-gara saya, ini semua gara-gara saya. Hancur, ibu. Dalam rumah tangga juga begitu, ibu. Jenengan ngelampai nopo mawon pun, boten usah kepengen dilem, boten usah diketok-ketok ke. Hui. Kadang-kadang ra ono to ibu-ibu niku nggih akas lek nyambut damel niku nggih akas tapi karepe diketok-ketokke ten garwane kersane dilem kali garwane garwane kersane seneng malah kecelek. Ana ngarepe wong lanang atik ngomong ngene iki wong lanang ngerti apa kabeh wong wedok. Ora kok ora sing nyapu anak urusan apa-apa wong wedok kabeh wong lanang roh apa teko-teko mangan blanjane ora bejaji mangane gak enak yo gak gelem wong lanang ngerti apa sembarang wong wedok sembarang kali wong wedok. Dikira nek wis diomongi ngono sing lanang tambah sayang. Kecelek. Mesti jangan ya nang gremeng terus. Gremeng terus. Ora betah karo aku nang ngomong karwane. Iki wis ana sing daftar. Enggak ya atok sampean ngomong sepurane ya Mas. Sampean dibojo aku gak pati iso bantu sampean Mas. Mas sampean paling dibojo aku ya payah Mas. Aku gak pati iso bantu sampean. Iso ku yo mengene iki tok Mas. Sepurane Mas yo nek sampean payah duwe bojo aku. Engko bojomu lak omong yo gak dhek yo payah sampean. Mangkane kuncine nang wong lanang iku omongno apike. Engko lak tambah apik bojomu. Aja pisan-pisan omongno eleke. Loro sampean. Coba wong lanang nek sampean omongi Mas. Aku lek bejo di bojo sampean Mas. Wis ganteng akas. Wong lanang ning diomongi, wis ganteng akas. Ya malah wakas wong lanang iso nggawa arit, nggawa linggis. Nang apa-apa dicukiti kabeh. Kudu cuket-cuket nyambut gaene malah semangat oleh duit akeh sampean blonjone tambah akeh. Nang coba wong lanang ning diomong eleke. Mas, taman iku lho wis gak ganteng, bler. Wong lanang dilokno ngono metu teko omah kluyur-kluyur-kluyur ngadegno prapatane tolah-tolah kaya wong bento anyaran ucul. Wis emoh lapo-lapo. Nyambut gawe ya emoh, kerja ya emoh, garing sampean. Padha wae, Pak, wong wedok sampean ngomong apike lak tambah apik. Dik, gimana, Dik? Wis ayu, sregep. Wong wedok nang dilokno wis ayu, sregep. Sampean delok engko wong wedok terus langsung ning pawon korah-korah. Nyapu mbah umban ngopo-opo digotongi kabeh. Ya usung-usung terus ngono. Dilokno ayu langsung mlebu cedeng adus rewes iki kosokan sruk sruk. Mlebu kamar lho sik eling mari dilokke ayu, wedaan gawe lipsi karo petat, petat nang arepe kaca. Soale dilokke ayu. Mencoba wong wedok nang dilokno. Dek, sampean niku lho, wis elek, bler. Wong dak terus glimbung. Wis klimprak, klimpur wis emoh nyapa-nyapa. Anak rewel dinjarke omah rusuh dinjarke. Kok nadus ae emoh. Dik wis sore gak nang adus. Mah, wong elek kok adus. Malah cetho eleke. Wedoki kuncine ngono, Pak. Lemen diomong apike. Ngomong eleke nyonyor. Lanang iki kadang lambene ya ana sing luweh. Bojo tambah lemune ya dilokke. Dudu omahe sing tingkat awak tingkat 7. Yang ngamuk bojomu. Arep nyang pasar biasanya lak njaluk pertimbangan nganggo klambi anyar sing lanang ben seneng. Mas, aku nganggo klambi iki cocok Mas yo. Kaya lontong ngono. Yo kelimpruk bojomu mlebu kamar blek mengkurep wes. Nah, wong wedok wis mengkurep lumah-lumahane angel. Enggak lara dhewe sampean. Musuh wong wedok ndak usah kakek ngomong jempolmu tokno. Pak, aku nganggo kudung iki cocok Pak yo. Wis ngono ae, ndak usah kakek ngomong lho. Ngono to. Klambi iki tak setelingi sore iki cocok Pak yo. Wis engko wong wedok terus jentik ngono. Mangkane wis nek awake dhewe aja katik ngetok-ngetok ke jasa, orang yang ikhlas dalam beramal tidak kepingin memperlihatkan amalnya, gak kepingin dirui uang, gak kepingin dirungu uang. Lamun ana wong krungu, sak krungu-krungune. Lamun ana wong weruh, sak weruh-weruhe. Lamun ana wong ngerti, sak ngerti-ngertine. Yuk, belajar dari filosofinya besi. Besi itu menguatkan, tapi tidak mau memperlihatkan diri. Hasilnya, semua orang mengakui. Itu pasti jasanya besi. Itu pasti ada besinya. Bapak, belajarlah dari filosofinya jantung. Jantung sangat berjasa dalam tubuh kita. Jasanya besar pada tubuh kita.

Tidak ada sepatu nih. Cok ngeremehke. Apa itu gaya nih? Tukang sampah. Ya Allah, kita meremehkan tukang sampah. Mohon maaf. Tukang sampah yang membuat martabat kota ini jadi indah. Ponorogo le Adipura yo gara-gara jasane tukang sampah. Bayangke umpami tukang-tukang sampah dulur-dulure kita niku do mogok kerja gak kelem nyambut gawe dadi apa Ponorogo iki? Pluruan. Sehebat-hebatnya bupati, sehebat-hebatnya wakil bupati tanpa dibantu karo tukang sampah gak mungkin iso mbangun Ponorogo. Yo ngene apa mboten? Mangkane Mas Dar yang ngono aja ngremehke coro-coro sing model ngono-ngono. Nek tanpa mereka-mereka jenengan mboten saged lungguh di kursi dewan, maka perjuangkan aspirasi mereka. Ngono. Salah ngundang Anwar Zahid. Nang kula mboten diundang nate mriki gampang ing golek panggonan liyane kok. Donya ya amba wae kok. Kaya miskin gaweane Gusti Allah, sugih melarat gaweane Allah. Ayu elek gaweane Gusti Allah, bangir pesek gaweane Allah, lemu kuru gaweane Gusti Allah. Menghina ciptaan Allah sama dengan menghina yang ciptakan. Ngremehke gaweane Allah padha karo ngremehke Gusti Allah. Mulane yuk kula jak nata ati, kula tak maca syairan, mangke panjenengan sedaya jawabi ngangge selawat burdah. Terus nata ati bareng-bareng di arteni dikaitke kalih syukuran lan halal bihalal. Kene kula nek rampung maca syair jenengan sedaya nyaut huwal habib maula yasol ya rabbi bil mustofa kalih ya arhamar rahimin. Lagune kados biasane huwal habibul ladzi sak teruse niku huwal habib maula yasol ya rabbi bil mustofa kalih ya arhamar rahimin. Sedaya kula suwun mangke nderekke maos kersane sedaya pikantuk berkahipun amin Allahumma. Nah, saya sing mboten saged nggih mboten napa-napa, tapi tulung nderek mangap-mangap nggih. Ya kersane pantes no. Liyane muni arep mingkem dhewe lak ya mboten pantes. Minimal menyesuaikan sing mboten saged mangke nderek ngeten mawon. Kula tak maca syairan riyen mangke jenengan nyaut sareng kalih kula. Allahumma shalli ala Muhammad. Aqbil على نفسي واستكمل فضائلها فأنت بر بالجسم إنسان. Gak sarang huwal habib maula yasol ya rabbi bil mustofa kalih ya arhamar rahimin. Lah dene sing mboten saged pokoke ngobahke lambe mangap-mangap yo iwak. Gak huwal habibul ladzi ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي مولاي صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى

Mangke ditibake sholawate ya Rabbi Bil Mustofa niku pas cocok. Nggo Bu, sholawat ya Rabbi Bil Mustofa lagune caping gunung Bu timbang ngrasani kiyaine. Aku ket mau lo dirasani ngerti, dipikir gak ngerti. Mana sing ngrasani rupane kok ora padha karo no kaset-kaset kae. Ayo ya Rabbi Bil Mustofa lagune caping gunung dados. Ya Rabbi Bil Mustofa balig maqasida. Wes mono wae wong conto ora usah ditutukne mundak ngentekke wektu soal iki wis sore aku arep pindah. Ono meneh versi perahu layar. Ya Nabi salam alik niku dilagokke perahu layar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Yuk bareng go. Ya Nabi. Sek sek sek. Nyapa suarane atik mbok empat barang. Dibrolke wae, ora ana ilate mrotoli untune mrotoli ge maca selawat. Maca selawat suarane diempet malah elek dadine kok. Ya Nabi salam. Mangke lek mboten kebenaran iso mbrotol keng mburi pret pret pret. Ayo dijos mawon suarane. Yuk, prau layar ya Nabi salam alaik. Go. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaika. Hang liya numpak. Hing dina minggu. Munggu dilawan. Nanti bae yo ledek kabeh. Ngono mau antek pura-pura gak iso. Misale wis semono wae rasa ditutuke, ndak ngenteke waktu iki wis sore aku arep pindah. Ibu-ibu kok remen lagu qasidah? Kenging monggo selawat ndamel lagu qasidah. Yang penting lagunya cocok dengan nada selawatnya, bagus penggalan kalimat yang dilakukan tidak sampai ngerubah makna. Misale ya Rasulullah salamun alaik niku lho Bu ditamel lagune Nasidaria pengantin baru sing sungguh senangnya pengantin baru. Yuk coba monggo. Kok sungguh selawat kok sungguh ya Rasulullah. Rasa ditabuhi enggak usah melok nggo mic sampean. Nabuhi ra oleh mic ya ra oleh. Aku pengen lambene wong-wong lho. Yuk ya Rasulullah salamun alaik pengantin baru monggo. Ya Rasulullah alaik teroret teroret. Wes semono wae rasa ditutukne mundak ngenteke waktu soalnya kiwe sore aku arep. Kulo jak solawatan terus kersane sing boten remen solawat niku kupinge do cureken. Ben saiki akeh sing ngarani solawat bid'ah macam-macam ben do krungu. Anak sing ngomong, aku sukanya lagu Melayu, boleh enggak pakai lagu Melayu? Boleh, yang penting lagunya cocok sesuai dengan nada solawatnya. Monggo, misalnya lagunya Siti Nurhaliza, Malaysia punya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ayo, bareng sayang. Rasa goyang-goyu, diceluk sayang yang goyang-goyu. Sorry bapak, sementara bujomu tak panggil sayang. Ayo. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Asya Daraji. Terus Adfatayaji Ratal Alami. Weh semuanya baik. Rasa ditutup nih. Mudah ngenteke waktu. Wong contoh soalnya kita sore aku harap. Jare sing nom-nom kurang hot, kurang hot. Pakai dangdut boleh ndak lagunya? Boleh, yang penting lagunya cocok, bagus, sopan, dan penggalan kalimatnya enggak berubah makna. Monggo, misalnya ya Rasulullah salamun alaik. Cepi ayo bareng. Ya Rasulullah salamun alaik. Terus ya Rafi'ashani wa raji. Adfatayaji alami. Wes semono wae wong conto ora usah ditutukne mundak ngenteke waktu soalnya kiwe sore aku arep. Ada yang ngomong juga aku tuh sukanya sama lagu India pak, boleh ndak pakai lagu India? Boleh. Lagu India juga boleh. Habib saya aja banyak pakai lagu India, tapi lagunya yang bagus yang sesuai dengan nada selawatnya. Misale lagu sing kucek-kucek kotange. Loh, rak wonten to niku. Tumpai wae, lumai wae, bojone dhewe kucek-kucek kotange. Lawang iki bahasa India kok. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya wadara. Wes mono wae rasa ditutukne mudak ngenteke waktu soal iki wis sore aku arep. Tapi kalau lagunya ndak bagus, ndak cocok, ndak pas, ndak boleh rungokno, Bro. Misale gundul-gundul pacul. Gak entuk digawe gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan digawe ya Rasulullah salamun alaik ya ro fi asya ni wa tarajiku ya ro iki lho gak oleh. Ngawur iku pedotane. Fata yaji yaji rodal alami kok dadi yaji yaji. Ya lalju-lalju nek takono ustaz tak donya lalju-lalju ki apa? Ndak oleh. Kalau kepengin marhaban ya Nurul Aini yang biasa dipakai Mahalul Qiyam itu kan bagus. Marhaban ya Nur Aini marhaban marhaban ngono dimodifikasi kene. Marhaban marhaban marhaban marhaban marhaban ya Nur Aini ngoten nika aja sembarangan kok pas digawe lagu Mbah Dukun. Ada marhaban sedang ngobati Nur Aini konon katanya diguna-guna Husaini sambil kemetekam metemulet marhaban nambe salan enggak eleh awas mbegai ngurung aku tak ketaki gue. Oh lagu India yang ingin didamel kan gak katah tau lagu India soalnya lagu ini kok aki kulihu ya huben bitare unka hotahe angkitmu nek kiai terus gak iso kiai saiki ki apa-apa kudu iso mulane yo laris aki kulihu ya huben bitare unka hotahe kese kaho me yo ya raye प्यार कैसे होता है चुरुरुरुरुरु चुरुरुरुरु ngapunten nggih sing sepuh sing boten remen boten napa-napa niki nggih metode kula agar yang mau datang di pengajian itu semua lapisan semua kalangan mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak karena ini pengajian umum beda dengan yang di pesantren mutola dan kajian kitab-kitab lho pengajian umum nerangke meligi metenteng serius lha sing gelem berangkat nggih sing pun mambu-mambu kuburan ngoten niko coro-coro ngene iki ora budal begecil-begecil ya ora moro tapi lek ndamel metode ngoten iki carane budal begecile teko lha engko karek gandeni ndak siji-siji lho niku wau cocok digawe selawat badar sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala toha lillah sholatullah salamullah bareng ala yasin tekan kono ae ra usah ditambahi jurururururu jurururu ndak usah ada yang ndak boleh dirubah mboten pareng dirubah soalnya pun pakem gak entuk dirubah contoh adzan. Nek adzan mboten pareng dirubah, keranten niku pun pakem. Pertama dia wajib pakai bahasa Arab, ndak boleh ditransit ke bahasa lain, adzan enggak boleh diterjemah. Awas bocah nom-nom kok adzan diterjemah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Enggak ento. Neng kena cah munggu kaya Allah kawedim, Allah kawedim. Nek sing adzan wong Madura enggak tambah lucu kok. Allah Maha Jeraja, Allah Maha Jeraja, tak iya sembarangan. Lagunya harus bagus, indah, dan merdu karena azan itu implementasi dari panggilane Gusti Allah. Panggilan Allah dalam melakukan harus indah, harus merdu. Halo ojo nganti azan orang nganggo lagu wong panggilane Allah kok engko nek ora nganggo lagu medeni wong wong azan kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku azan apa nyumet mercon boleh mengadopsi gaya Timur Tengah aku ngulangi ngeten-ngeten iki gak sembarangan model Mekah Medina kan dipirengke enak Allahu Akbar Allahu Akbar